Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qadir ala kulli syai'. Fasallallahu wa sallam ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana arzuqna ya rabbana fahman nabiyyina wa hifdhal mursalin. Alimna ya rabbana. Allahumma ya rabbana alimna at-ta'wila. Akhrijna min dulumil jahli ya rabbana ila nuril ilmi. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya rabbana. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an. والمفسرين والعلماء العاملين مع إمامهم حبيب الرب العالمين حبيبك يا رب مع إمامهم حبيبك يا ربنا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، kita sudah sampai pembahasan renungan atau tadabbur kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-51 dari surat Ali Imran. Dari surat Ali Imran ayat ke-51. Tadi secara tekstual dari tafsir Jalalain sudah dibacakan oleh para asatid. Sekarang mari kita pertajam kesadaran dan hati kita untuk memahami ayat-ayat tersebut. Dan sering kami sampaikan bahwa luasnya ilmu Al-Quran. Jika ada orang hari ini membaca satu ayat, kemudian dia benar-benar dan sungguh-sungguh ingin memahami, Allah akan beri pemahaman. Dan jika di esok hari ia membaca ayat tersebut, ayat yang sama, ia berusaha untuk memahami, dia akan menemukan pemahaman yang baru. Dan begitu jika di esok harinya, kalau ia ingin membaca dan berusaha untuk memahami, Allah akan berikan pemahaman yang baru lagi. Dan itulah luasnya ilmu Al-Quran. Dan luasnya ilmu Al-Quran. Maka mari kita benar-benar membiasakan untuk mentadaburi Al-Quran, merenungi Al-Quran. Kita sudah sampai kepada ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza siratum mustaqim. Falamma ahassa 'Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyyuna nahnu ansarullah. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Satu ungkapan yang indah Di dalam Al-Quran, innallaha rabbi wa rabbukum. Sebelumnya ayat ini berbicara tentang agama Nasrani, agamanya Nabi Isa alaihissalam. Dan setelahnya nanti akan bercerita tentang penyelewengan agama Nasrani yang menuhankan Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Di dalam takbir ini dijelaskan bahwasanya engkau punya Tuhan dan aku punya Tuhan, dan ketahuilah tidak beda antara Tuhanku dan Tuhanmu. Ini satu isyarat bahwasanya Tuhan Allah. Sebelumnya ini berbicara tentang Taurat dan tentang agama Nasrani yang juga Tuhannya adalah Allah. Mereka orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Bani Israel, Tuhannya adalah Allah. Bukan Uzair sebagai Tuhan dan bukan Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dan nanti ada penyelewengan setelah ayat ini, penyelewengan akidah. Sehingga mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Sehingga di sini diingatkan dengan kalimat innallaha rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu semuanya. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hei orang yang mengaku beragama yang orang yang mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, ketahuilah sebetulnya Tuhanmu adalah juga Tuhanku, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Dan sudah kita sampaikan pada awal-awal pertemuan bahwa keyakinan akan adanya Tuhan itu adalah keyakinan semua yang berakal. Semua orang yang berakal akan mempercayai adanya Tuhan. Tuhan. Dan tidak terkecuali kalau ada sekelompok kaum yang sering disebut dengan istilahnya Dahriyah, yang tidak mengakui adanya Tuhan, hancur bangunnya dunia ini adalah karena masa. Maka sesungguhnya mereka itu sebetulnya juga mempercayai di balik keyakinan itu ada sebuah kekuatan yang menghancurkannya, cuma tidak diungkapkan oleh lidahnya. Tapi ingat, semua bangsa manusia yang berakal akan mempercayai adanya Tuhan. Biarpun orang yang hidup di tengah hutan, ternyata mereka menuhankan sesuatu. Apakah itu pohon? Apakah ketua kabilahnya, ketua sukunya? Atau rajanya? Atau mungkin batu yang dituhankannya? Atau bintang, rembulan, matahari? Yang jelas mereka hati fitrahnya itu mencari yang namanya Tuhan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Ada Tuhan-Tuhan palsu. Katakan kepada mereka semua bahasanya Tuhanku dan Tuhanmu semua, wahai orang yang mempercayai adanya Tuhan-Tuhan tapi salah alamat. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Jadi mempercayai adanya Tuhan itu keyakinan semua orang. Dimanapun mereka berada, mereka pasti mempercayai adanya Tuhan. Hanya permasalahannya adalah di saat tidak adanya petunjuk, maka ia mereka salah alamat. Ada yang menuhankan api di Persia, menuhankan matahari di Jepang sana. Ada menuhankan ketua sukunya di hutan-hutan yang ada di Indonesia sana. Masih banyak. Ada yang menganggap rajanya sebagai Tuhan. Fir'aun pun dianggap Tuhan. Dan masih banyak. Akan tapi semua manusia mengakui adanya Tuhan itu fitrah. Jadi kalau ada pergerakan akhir zaman atau ada beberapa itu mempercayai gerakan anti Tuhan, tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka tidak bisa lari dari kepercayaan akan adanya Tuhan. Gak mungkin. Semua orang mempercayai adanya Tuhan. Dan mungkin ada hujah-hujah yang mereka minta. Kami tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu itu yang bisa kami lihat. Ini ada hujah-hujah yang mereka minta. Kita tidak akan bisa mempercayai kecuali ada kami bisa merasakan atau melihat, kami lihat atau kami rasakan dengan panca indera. Sementara kami semua tidak pernah melihat Tuhan. Maka aku tidak percaya karena Tuhan. Itu adalah kedunguan. Mereka hanya mengandalkan di dalam mengenal sesuatu dengan panca indera yang lima. Akan tapi banyak hal-hal yang mereka tidak bisa merasakan dengan inderanya, tapi mereka meyakini. Dan tanyakan kepada dirimu dan dirinya. Saat Anda merasakan lapar dengan indera yang mana itu? Indera yang mana? Panca indera kan lima, mata, telinga, lidah, kulit. Waktu lapar pakai apa itu? Baik di saat ibu rindu dengan putranya, itu indera yang mana itu? Gak pernah disebut. Tapi percaya gak ada kerinduan? Katakan kepada orang itu. Jadi ada sesuatu yang kita tidak bisa paham. Bahkan memang ada gaya ilmiah. Kalau tidak pakai riset, kita tidak akan bisa percaya. Harus ada bukti di depan mataku, baru aku percaya. Lupa bahasanya. Khabar mutawatir, berita yang sifatnya mutawatir dari yang maha benar, itu adalah bisa menjadikan seseorang itu percaya. Dan mau tidak mau orang pasti percaya. Kalau orang satu kampung ngomong ada kebakaran, kita harap percaya enggak? Ibaratnya satu kampung, tiba-tiba bu, satu kampung ngomong, bu, barusan ada macan lewat masuk rumahmu. Sak kampung yang ngomong, ngelihat orang kampung, hanya anda tok pulang dari Surabaya, kelihatan. Yang benar, pasti percaya. Ibu pernah ngelihat yang namanya Amerika? Gak pengen lihat saya, tapi saya gak pengen lihat Amerika. Kalau Ka'bah saya pengen lihat. Pernah ngelihat gak? Percaya? Gak pernah ngelihat, gak percaya. Pernah ke sana? Berita. Jadi ternyata seorang itu bisa mempercayai sesuatu biarpun tanpa harus melihatnya langsung, yaitu dari berita. Namanya khabar. Jadi ini masalah Tuhan. Jadi Tuhan, semua orang percaya akan adanya Tuhan. Tapi kita ada bimbingan syariat, Tuhan kita adalah Allah. Dengan sifat-sifat maha tunggal, dahulu dan dahulu, bukan dilahirkan. Dahulu dan dahulu, tidak berpermulaan akan wujudnya. Dan tidak ada akhir akan keberadaannya. Itulah Tuhan Allah. Dan selainnya adalah ciptaannya. Memang ada pembangkangan orang-orang biasanya sok belajar ilmu logika, mantek, falsafah. Kami, kita ini harus logis dong. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal ya, sus, gak mungkin kita bisa percaya. Karena kita punya akal. Termasuk Tuhan gak bisa dicerna oleh akal, maka saya, atau tidak bisa dilihat, maka saya tidak percaya. Tuhan tidak bisa dilihat, maka saya tidak percaya. Baik. Kalau guyonan sama orang begitu sih enak. Bilang saja, dasar kamu tolol goblok, tidak punya otak, tidak punya akal. Kira-kira marah enggak gitu kan? Kamu enggak punya akal. Kurang ajar mesti begitu. Tanyakan, kamu pernah melihat akalmu atau tidak? Pernah lihat. Kok percaya? Dibilang enggak punya akal, marah. Jadi banyak hal keunikan manusia-manusia itu ya. Baik, jadi kita bisa menerima sebuah berita, lalu kita meyakininya cukup dari ahlinya. Pernah kami hadirkan contoh juga, lihat ada dokter datang ke sini, ingin membuat satu, apa namanya, ya ingin menolong anak-anak santri, memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu kedokteran. Lalu ada sesuatu yang putih, air keras. Dibilang sama dokter, ini bukan minuman, ini air keras. Kalau diminum orang langsung mati dan sebagainya. Yang ngomong 4 dokter semuanya. Percaya enggak? Ada orang sok akal. Aku tidak akan percaya kecuali sudah dicoba. Coba aja tuh. Orang bodoh kelebihan. Jadi enggak harus kita itu mencoba. Coba aja minum ayo. Baru terkapar, kelebel-kelebel, baru ngomong, aku percaya. Itu Fir'aun. Baru sudah nyawa di tenggorokan, iman aku Musa. Aku taubat Musa. Ini baik. Jadi ada keyakinan-keyakinan akan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqimun. Ini jalan yang benar. Maka yang tidak mengakui Tuhan Allah, siratnya tidak mustaqim, jalannya tidak benar. Biarpun pada asalnya mempercayai adanya Tuhan Allah, akan tapi setelah itu kok ada keyakinan ada Tuhan selain Allah, melenceng. Keluar dari sirat mustaqim. Nah, setelah itu falam ahassa Isa minhumul kufra. Tatkala merasakan, dimaknai oleh ahli tafsir, tahu Bukan merasa. Kekafiran tidak dirasa, tapi diketahui. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, tatkala Sayyidina Isa merasakan ada, itu mulai penyeleweng-penyelewengan itu di dalam agamanya. Ada pengkhianat-pengkhianat. Kemudian Sayyidina Isa alaihissalam tatkala merasakan atau tatkala tahu ada orang-orang yang diseru yang bersamanya, mulai belok atau keluar dari kebenaran. Yahudi yang semula menanti Sayyidina Isa pun ternyata memusuhi, dan pengikut Sayyidina Isa pun ada yang keluar. Qala man ansori ilallah, siapa ansori, penolong-penolongku kepada Allah. Maksudnya siapa yang berani berjuang bersamaku membela Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-hawariyuna, pertama kali orang yang berkata adalah orang yang dekat. Hawariyun, para sahabat-sahabatnya Sayyidina Isa alaihissalam. Qala al-hawariyuna, sahabat-sahabat Sayyidina Isa, ada yang mengatakan mereka adalah 12 orang, ada yang mengatakan 18 orang. Nahnu ansurullah, harus begitu, kami pembela-pembelamu, kami pembela-pembela Allah, maksud pembelamu wahai Sayyidina Isa, kami pembelamu. Amanna billah, kami meyakini iman kepada Allah, dan tidak cukup iman kepada Allah, akan tapi wasyhad amanna billah. Jadi beriman kepada Allah, wasyhad, dan minta untuk disaksikan. Wasyhad dan saksikan bi anna muslimu, dan kami akan berserah diri dengan komando-komandomu, perintah-perintahmu. Yahudi mempercayai iman kepada Allah tapi tidak pernah pasrah dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi amanna, kami beriman kepada Allah. Karena yang mengenalkan kami kepada Allah adalah engkau wahai Sayyidina Isa alaihissalam, dan saksikan kami akan berpasrah dengan semua yang engkau perintahkan. Lihat, ini kehebatannya. Dan itulah keyakinan bahasanya. Para sahabat semestinya semacam itu. Cuma ada penyelewengan di dalam akidah kita. Kaum muslimin ada yang menyeleweng. Di saat Sayyidina Isa AS bertanya, man ansori, siapa yang bakal menolong membantuku? Yang membantu adalah para sahabat. Sekarang ada didustakan. Sahabat Nabi tidak berhasil di dalam mendidik sahabat Nabi. Ini kan musibah. Ada sekelompok kaum yang mereka itu mengaku Islam, akan tapi mengatakan Nabi gagal mendidik sahabat-sahabatnya. Jadi yang sadar dari sahabat Nabi ada mengatakan 8, 12, ada 40. Itu saja. Yang lainnya adalah gagal. Termasuk Sayyidina Abu Bakar gagal, ini ada. Maka ada sekelompok kaum yang mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Orang Nasrani mengatakan al-hawari nahnu ansarullah. Tapi ada dari orang yang mengaku Islam akan tapi mengatakan Nabi tidak punya penolong. Kan kurang. Penolongnya hanya sedikit. Dan Nabi gagal. Lebih berhasil dia daripada Nabi. Hawariyun. Jadi ada sekelompok yang mencaci maki sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dicaci. Sayyidatuna Aisyah dicaci. Sayyidina Umar dicaci. Dan juga Sayyidina Khalid bin Walid. Masih banyak. Jadi para sahabat-sahabat besar dicaci maki oleh mereka. Dan mereka nyatakan Rasulullah tidak bisa mendidik. Kan begitu. Kurang ajar. Mestinya man ansarun nabi? Ansarun nabi ashabun nabi wa ahli baitihi. Yang menolong nabi saat itu, yang berjuang bersama nabi adalah sahabat. Siapa yang menemani nabi waktu di perang Badar? Siapa yang menemani nabi bersimbah darah waktu di Uhud? Dan di tempat-tempat yang lain. Dia adalah sahabat nabi SAW. Itu. Ansarun nabi. Akan tapi ada akidah sesat menyesatkan di akhir zaman, merubah kisah bahasanya. Nabi itu waktu mendidik sahabatnya tidak berhasil. Biarpun tidak diucap ukapkan dengan kalimat seperti itu. Hanya mereka katakan bahasanya, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi bertahun-tahun jadi pengkhianat. Katanya, Sayyidina Umar pun dikatakan pengkhianat. Siti Aisyah adalah pelacur yang disusupkan. Awas. Itu adalah akidah yang sesat menyesatkan, yang pernah kita dengar pada masa kita ini. Adalah akidah Syiah, Itna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Ini, lihat. Dan mereka betul-betul merendahkan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak punya hawariyin, Nabi gagal. Sayyidina Musa lebih, Sayyidina Isa alaihissalam, di saat ditanya siapa pembelaku? Sahabatku. membela. Akan tapi Nabi Muhammad yang membela enggak ada. Harun nahnu ansarullah. Dan semestinya begitulah para pembela-pembela dari orang-orang dekat berani mengatakan inna muslimun. Kami berislam, kami berpasrah, kami patuh dengan komandomu wahai Nabi Isa. Kemudian dilanjutkan. Apa? Rabbana amanna. Rabbana, dan mereka mengatakan, Rabbana ya Tuhan kami. Amanna, kami beriman. Bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan. Rabbana amanna. Ya Allah, kami beriman. Bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan. Wattaba'na, dan kami mengikuti. Wattaba'na ar-rasula, kami mengikuti utusan. Jadi orang tidak cukup beriman, tapi harus ada kerinduan untuk harus mengikuti. Iman-iman dok, enggak cukup. Dan ternyata nanti ada kelanjutan. Di situ ada mahabbah. Dan sebetulnya syiar cinta itu lebih tampak di agama Nasrani daripada agama Yahudi. Syiar cinta lebih tampak di kaum Nasrani daripada orang Yahudi, dan syiar ketegasan lebih tampak di kaum Yahudi daripada orang Nasrani. Dan Islam menggabungkan semuanya, cinta ada dan ketegasan juga ada, karena Islam adalah agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Jadi kebaikan dari agama-agama terdahulu ada di dalam Islam. Jadi beriman itu yang pertama. Mengikuti itu adalah yang kedua upaya. Dan kemudian, agar benar-benar di dalam mengikuti, ada di situ namanya kecintaan. Yang selama ini kita bahas di saat kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Orang mengikuti atau orang percaya, di saat jika tidak ada cinta, maka tidak akan selamat. Orang percaya, tidak mengikuti, tidak cinta, muncullah Abu Jahal. Abu Jahal baru. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi. Orang Yahudi pun percaya Nabi Muhammad Nabi. Dan orang Yahudi percaya Sayyidina Isa AS adalah Nabi. Akan tapi lihat, karena tidak ada kecintaan, tidak mau mengikutinya, sehingga mereka tidak bisa patuh kepada Sayyidina Isa AS. Bahkan mereka pun berusaha untuk membunuh Sayyidina Isa AS. Faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, catat kami, tulis kami, tulis kami ya Allah, bersama orang-orang yang telah dahulu yang bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan ya Allah. Nah ini, ingin ditulis. Jadi kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, kita ingin ditulis. Kita saat ini melakukan segala kebaikan, syahadat, kita bersyahadat, melakukan sholat, kemudian melakukan segala bentuk kebaikan itu, karena kita ingin dicatat nanti kita bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kita ingin dicatat dengan para nabi. Kita ingin dikumpulkan bersama para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktub nama syahidin. Tulis kami bersama orang-orang yang telah bersaksi akan tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah yang beriman dengan benar dan mengikutimu. Tulis kami, kami ingin dicatat semacam itu. Itu yang dikatakan oleh para hawariyuna. Mereka itu berjuang untuk membela Nabi Isa AS karena ingin dicatat, ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini mukaddimah pertemuan yang akan datang. Wa makaru, mereka orang-orang yang tidak setuju dengan Sayyidina Isa, yang membenci Sayyidina Isa, dari orang-orang Yahudi, mereka berusaha untuk membunuh orang Yahudi, membunuh Sayyidina Isa AS. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Sayyidina Isa AS. Ketahuilah, Nabi Isa adalah pilihan Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari seorang ibu yang baik, dipilih untuk menjadi seorang nabi, dipilih dengan hikmah dari Allah seperti kemarin. Maka karena manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat siapapun yang membuat makar, makar itu usaha untuk menjerumuskan, menghancurkan, merusak, membunuh, itu makar. Usaha jelek itu makar. Wa makaru, mereka berencana busuk untuk Sayyidina Isa alaihissalam. Wa makarallah, Allah akan membalikkan rencana busuknya itu. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik, bukan rencana busuk kalau bagi Allah, Allah sebaik-baik yang punya rencana. Jadi kalau ada orang punya rencana busuk, maka tahulah Allah bisa membalikkan. Bukan berarti Allah punya rencana busuk, tidak. Jadi ada orang berencana busuk, maka Allah akan balikkan. Rencana busuknya akan kembali kepada dia. Nanti akan dikisahkan pada pertemuan yang datang, akan datang. Dan masalah keyakinan akan Sayyidina Isa alaihissalam, bahwasanya beliau adalah masih hidup dan diangkat oleh Allah ke langit. Dan ini keyakinan dan disepakati oleh ulama, kecuali orang bingung. Ini termasuk menjelaskan makaru makarullah nanti. Makaru, mereka berusaha untuk membunuh Sayyidina Isa alaihissalam. Bahkan diriwayatkan ada salah satu pendusta pengikut Sayyidina Isa alaihissalam, ada yang mengatakan itu riwayat berbeda. Yang dibunuh itu adalah bukan Sayyidina Isa, akan tapi ada riwayat macam-macam. Ada yang mengatakan itu adalah orang pendusta yang berkhianat kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan bahasanya itu adalah orang yang sangat dekat dengan Sayyidina Isa alaihissalam, karena Sayyidina Isa menawarkan, siapa yang rela untuk menjadi penggantiku, diserupakan denganku, maka akan di surga bersamaku. Maka ada namanya Yudas Iskariot mengatakan aku. Diulang lagi, siapa yang ingin, yang rela untuk diserupakan denganku, maka nanti akan di surga bersamaku. Aku. Diulang lagi sampai berkali-kali, akhirnya diserupakanlah dia dan Nabi Isa diangkat ke langit. Ada yang mengatakan bahasanya Yudas Iskariot adalah pengkhianat. Terserah apapun riwayatnya yang macam-macam ini, Sayyidina Isa alaihissalam tidak meninggal. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha. Tidak dibunuh, nanti insyaallah diterangkan. Jadi mereka punya makar untuk membunuh Sayyidina Isa alaihissalam, dan makar mereka dikembalikan. Ternyata yang terbunuh adalah bukan Sayyidina Isa alaihissalam. Mereka ingin mengganggu Sayyidina Isa, maka mereka digagalkan oleh Allah. Sayyidina Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam adalah kemuliaan sepanjang masa. Sampai nanti Sayyidina Isa alaihissalam turun, dan dia yang mematak, yang membunuh Dajjal. Dan Sayyidina Isa alaihissalam pun ikut bermakmum di belakangnya Imam Mahdi rahimahullah alaihissalam. Jadi nanti ada kisah insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana makarnya orang-orang Yahudi untuk membunuh Sayyidina Isa alaihissalam sampai diangkat. Dan nanti perbedaan, penyelewengan sebagian orang yang mengatakan Sayyidina Isa adalah sudah meninggal. Jadi yang mengatakan Sayyidina Isa sudah meninggal itu adalah tercemar akidahnya dengan keyakinan orang Nasrani itu sendiri. Sebab orang Nasrani mengatakan bahwa yang disalib adalah Isa, Yesus. Yang disalib adalah Yesus. Jadi menurut orang Nasrani, Yesus adalah, ya, Nabi Isa sudah meninggal dan disalib, kemudian dibangkitkan kembali. Tapi di dalam Islam tidak. Lebih mulia, lebih dahsyat lagi, Sayyidina Isa alaihissalam tidak mati. Belum meninggal dan diangkat oleh Allah. Dan itu keyakinan kita semuanya, ahli sunnati wal jamaati. Bahkan selain ahli sunnah pun meyakini ini, kecuali orang nyeleweng akhir zaman. Maka hati-hati kalau ada orang punya keyakinan bahasanya Sayyidina Isa alaihissalam sudah meninggal, itu adalah penyelewengan. Itu adalah tercemar dengan akidahnya orang Nasrani yang mengatakan Sayyidina Isa sudah meninggal dan disalib. Baik, Sayyidina Isa tidak meninggal dan tidak disalib. Kenapa? Makar Allah, makar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka tidak membunuh Sayyidina Isa. Syubbiha, diserupakan, dan itu insyaAllah ayat berikutnya. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Bahwa apapun bentuknya, adanya keyakinan-keyakinan itu, maka Allah Maha Tunggal, tidak bisa diganggu. Dan dalam dialog falsafah tentang keyakinan, diyakinkan bahasanya tentang Allah Maha Tunggal, Allah Maha Wujud, Allah. Kalau kita kembali kepada sifat 20, secara otomatis orang tidak bisa mempercayai Sayyidina Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dan ternyata Sayyidina Isa di dalam Islam lebih mulia daripada yang diyakini oleh orang Nasrani. Misalnya Sayyidina Isa lahir dari seorang ibu yang tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Akan dari dalam Injil Sinoptik dikatakan bahwasanya, salah satu Injil Sinoptik menyebutkan bahwasanya Siti Maryam pernah dijamah oleh Yusuf. Pernah dijamah oleh seorang laki-laki lebih hebat di dalam Islam. Sayyidah Maryam adalah wanita sangat mulia, tidak dijamah oleh seorang laki-laki pun. Dan kalau kita kembali kepada keyakinan mereka memang unik, nanti kita sebutkan. Kenapa kok Allah harus menghadirkan anak untuk diangkat jadi Tuhan? Kata Yana, mereka mengatakan ini untuk mengangkat kedoliman. Karena Nabi Adam diberi anugerah kemuliaan berbuat dolim, melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Maka harus dihadirkan anak yang diangkat menjadi Tuhan, yang itu menyelamatkan kedoliman. Jadi Allah itu dolim selama ini sebelum Sayyidina Isa lahir ada itu. Jadi ini keunikan keyakinan mereka. Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini isyarat saja bahwa makarnya orang-orang dolim itu akan dikembalikan oleh Allah kepada mereka. Maka jangan berbuat dolim khususnya tentang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bermakar, yang niat busuk kepada kebaikan, kemuliaan akan dikembalikan. Dan itu mengerikan. Dan Allah akan hukum di dunia sebelum di akhirat. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita yang mulia Bu Yaya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kepada para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Yang mau bertanya diharapkan berdiri. Mohon berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, Nabi Isa sebelum diangkat ke langit, apakah dia sudah berkeluarga atau belum, Buya? Dan punya keturunan atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan kejadian di masyarakat sehari-hari, yaitu masalah undangan yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum dengan huruf Arab. Kadang-kadang ada juga lain-lainnya, hadis Nabi yang pendek begitu. Kalau saya temukan yang demikian, saya gunting saja yang berhuruf Arabnya dan saya bakar. Karena undangan itu tidak disimpan begitu saja. Dipakai mainan, dipakai apa-apa yang tidak benar. Jadi bagaimana kebaikannya? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada guru kita Bu Yahya, dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang tertulis. Kemarin ada usulan, coba pertanyaan yang tertulis agak didahulukan dulu, karena banyak ketinggalan terus. Baik, sekarang kita balik setelah ini baru pertanyaan tertulis. Nanti tetap dijawab supaya terkontrol. Kalau sudah menjawab pertanyaan yang langsung, tertulisnya ketinggalan. Kemarin ada yang ini misalnya, ini satu pertanyaan bahwa kemarin Umi bercerita tentang wanita di hari Jumat, kalau sholat duhur tidak usah menunggu Jumatan. Memang seperti itu. Jadi para wanita kalau ingin melakukan sholat duhur tidak usah nunggu Jumatan selesai. Jangan salah paham. Kalau ibu ya ada yang salah paham, biasanya yang salah ustadznya. Jelaskannya setengah-setengah. Sehingga ada ibu-ibu enggak mau sholat duhur kecuali setelah Jumatan. Ada di sini Bu. Kalau orang sakit, laki-laki yang sakit. Maka laki-laki sakit itu beda dengan ibu-ibu. Kalau laki-laki sakit dihimbau untuk melakukan sholat duhur setelah Jumat. Kenapa? Barangkali sembuh. Kalau sembuh kan jadi wajib. Sudah terlanjur sholat duhur, tak taunya misalnya gitu. Tapi kalau ibu-ibu, kira-kira apakah nunggu bakal jadi laki-laki? Ya enggak ada. Jadi memang jangan salah paham dalam hal ini. Ibu selamanya jadi perempuan, tidak bakal wajib Adzan langsung Jumatan juga boleh. Ini khususnya orang sakit. Orang sakit masih bisa sembuh. Makanya tunggu sampai selesai Jumatan. Barangkali sembuh. Pengen sembuh enggak? Pengen. Ya, makanya ada harapan. Maka itu. Tapi kalau ibu-ibu, enggak usah nunggu. Jadi benar itu ya. Jadi enggak usah ragu kayak begitu-begitu tuh. Memang ada kesalahpahaman itu. Enggak tahu di kampung itu. Itu mungkin yang salah, yang ngaji sambil ngantuk. Atau ustadznya yang nerangkannya sambil ngantuk. Jadi pokoknya kami pernah mendengar kayak begini nih. Jadi enggak boleh sholat. Tunggu dulu sampai selesai Jumatan. Ya, enggak bisa masakin suaminya. Pengennya suaminya apa? Pulang langsung sudah siap makanannya, gara-gara muntar dulu kan. Jadi enggak ya, sholat pun enggak ada masalah. Jadi ibu beda dengan orang yang sakit. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang yang masalah mengkodok tahajud dan sebagainya. Intinya bahwa semua sholat yang, semua amalan itu bisa dikodok. Kodok itu para ulama mengatakan cambuk bagi kita agar tidak membiasakan meninggal. Kan termasuk ibu kok biasanya setiap hari Jumat nyumbang, atau setiap hari mana saja ibu kemana nyumbang, hari Jumat biasanya nyumbang 50.000, lah kok Jumat kemarin lupa, sunnah tidak dikodok? Oh sangat bagus dikodok. Ya, kodok lah, jangan kodok nggak boleh, sudah kelewat, aku kan sudah janjinya hari Jumat sudah kelewat, ya enak aja kelewat terus nanti. Termasuk kalau ibu biasa tahajudan bangun malam, lah kok tiba-tiba, tapi bukan niat meninggalkannya, kalau niat meninggalkannya enggak benar. Misalnya kok hari itu tertidur lelap sampai bangun tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Nanti diqadha. Maknanya mengqadha itu cambuk. Cambuk maksudnya semalam itu ibu melakukan berapa rakaat? Kalau ibu melakukan 10 rakaat ya sudah, nanti di siang hari lakukan 10 rakaat. Mengqadha tahajud artinya mencambuk. Memang hakikatnya bukan tahajud, akan tapi biar hawa nafsu ini tidak membiasakan kita meninggalkan tahajud, pahalanya beda. Apalah kalau niat enggak benar itu. Sudahlah mumpung boleh qada aja deh, enggak usah bangun malam. Enggak dapat kemuliaan bangun malam nih. Ini maksudnya itu cambuk. Apapun kebaikan yang pernah kita lakukan diupayakan di qada. Duhaan lihat. Kebablasan astaghfirullahaladzim, hari ini aku tidak duha. Nanti habis salat zuhur ganti 8 rakaat juga ibaratnya kalau biasa 8. Maka ini adalah ulama mengatakan itu semua boleh dikodok. Jadi boleh dikodok semua amalan itu bisa dikodok. Tujuannya adalah untuk mencambuk hawa nafsu agar kita tidak membiasakan meninggalkannya, sehingga anak menjadi ahli istiqomah. Kemudian ada lagi pertanyaan. Panen. Pinjam uang 200.000. dibayar nanti kalau sudah panen dengan padi 1 kuintal. Sedangkan waktu minjam uang harga padi sekitar 500.000. Waktu panen sekitar 350.000. Jadi begini ibu, kalau pinjam uang harus dikembalikan uang. Kalau pinjam padi dikembalikan padi. Baik. Jadi begini ibu, kalau cara jalan keluarnya ada. Ibu pinjam duit 200.000. Sudah dikira-kira, ya kan? Nanti saya bayarnya pakai padi aja ya. Ya kan? Makanya buatlah transaksi hari itu. Jadi ibu langsung membeli padi. Soalnya begitu. Jadi saya seolah-olah meminjamkan kepada ibu padi 1 kuin. Jadi gini, ibu pinjam duit ke kami. Pinjam duit ke kami 200.000. Tapi kami butuh diganti dengan padi 1 kuintal. Makanya caranya agar tuntas. Kalau seperti itu nanti tertimbul perselisihan. Iya, kalau memang padi harganya tetap 200.000. Kalau nanti melonjak harga padi jadi 5 juta, apa enggak kelenger? Maka caranya adalah dituntaskan hari ini. Baik, ibu. Ibu pinjam duit dari saya 200.000. Saya pinjami 200.000. Akan tapi ibu, karena saya nanti butuh padi, sekarang 200.000 ini bu untuk membeli padi yang nilainya 1 kuintal. Jadi ibu membeli, meminjamnya pinjam padi. Jadi pinjamnya pinjam pak padi. Jadi saya meminjamkan kepada ibu duit. Akan tapi transaksinya saat ini bahasanya duit ini ibu untuk dibayarkan pak padi. Jadi ibu seolah-olah dari 200.000 untuk membeli padi 1 kuintal. Jadi dituntaskan. Padi 1 kuintal. Sama begini. Duit, kalau duit semakin tampak. Kalau saya pinjam duit $100 hari ini, maka saya bayar nanti berapa? $100 di tahun yang akan datang tetap. Tidak boleh saya bilang pinjam duit 100.000 nanti bayarnya rupiah. Enggak benar. Bisa saja waktu beli dolar cuma 2.500 melonjak krispon menjadi 16.000. Pusing, maka akan tersiksa nanti. Maka caranya adalah, ya sudah, saya meminjamkan duit 100 dolar. Jadi kita membuat transaksi dulu di sini. Jadi Anda pinjam duit misalnya 1 juta. Cuman karena saya punyanya 100 dolar, maka saya pinjamkan kepada Anda 100 dolar. Jadi saya memberikan kepada Anda 100 dolar untuk Anda menjadi wakil saya. Anda menjadi wakil saya untuk membelikan uang yang jumlahnya 100 juta dengan duit 100 dolar. Maka Anda membeli uang yang 1 juta dengan duit 100 dolar. Dan itu harus ada transaksi yang benar di situ karena uang. Ini contoh saja. Maka karena Anda menjadi wakil saya ibu, saya tidak punya duit 1 juta. Saya punyanya duit 100 dolar atau emas. Saya punya emas 100 gram, 1 gram atau 3 gram. Saya punya emas nih 1 gram, tolong nih jualin. Tolong jualin, jadi ibu menjadi wakil untuk membeli uang, untuk mencari, menjual emas. Setelah emas dijual, ya sudah. Lakunya apa? Lakunya itu, makanya kan sudah tahu harganya. Terserah, pokoknya saya pengen sampean jual, mungkin karena sayang ini, harga emas ya aslinya 500 ribu per gram. Cuman saya bilang, ya sudah, jual saja 300 ribu. Dari saya 300 ribu, pokoknya kamu jual. Adapun ente jual lebih, nggak apa-apa, lebihnya buat ente. Pokoknya saya pengen nanti kamu kembalikan duitnya 300 ribu. Maka ini aman, tidak ada di persengketaan. Yang bermasalah adalah, kalau pinjam emas 1 gram, suruh bayar duit. Pinjam emasnya 1 gram, suruh bayar duit. Ini yang kejadi. Jadi saya pinjam emas 1 gram. Nanti saya bayar duit 200 ribu loh ya. 200 ribu 5 tahun yang akan datang gak ada harganya. Ya kan? Pusing. Atau sebaliknya, pinjam duit suruh bayar emas. Dulu pinjam, ini kejadian ya tanya. Saya dulu pinjam duit cuma 50 ribu. Cuma waktu itu mau diganti emas dengan 10 gram. 50 ribu dulu memang 10 gram. Sekarang 10 gram 3 juta. 5 juta, kelenger. Jadi tidak boleh semacam itu ya. Maka ini paling enak Bu, selesaikan dulu. Jadi kalau Ibu pinjam beras, pinjam padi, pinjam padi. Mungkin orang tersebut karena enggak punya padi, maka karena Ibu misalnya Ibu punya panenan, tapi Ibu butuh uang. Ibu, ini saya pinjamkan duit 200 ribu, saya beli padi. Padinya berapa? 1 kuintal. Jadi saya 200 ribu ini saya berikan. Sebab kalau padi kan boleh. Boleh disusulkan nanti. Saya membeli padi 1 kuintal nanti kalau Ibu sudah panen. Ini ambil duit. Jadi kayak transaksi jual beli. Berarti nanti Ibu membayar padi berapa? 1 kuintal. Pokoknya saya membeli padi 1 kuintal. Ini saya Ibu mengadakan. Atau mengadakan pasar. Dalam fikih bisa ditakif. Bisa dimasukkan bab pesan. Atau namanya akad apa, akad pesan atau apa ini. Jadi boleh kita transaksi, saya memberikan duit kepada Ibu 200 ribu, tolong ini nanti diganti dengan padi 1 kuintal. Maksudnya saya membeli padi 1 kuintal. Maka itu aman, enggak terjadi persengketaan. Jadi Ibu nanti wajib mengembalikannya apa? Padi 1 kuintal. Jadi berburu bahan harga pun tidak masalah. Itu saja. Kemudian apa ini? Pertanyaannya banyak sekali ini. Ini ada dari mana ini? Kalau bisa, kalau dari media, media internet, disebutkan dari mana? Buya, bagaimana menghilangkan sifat gay pada diriku? Aku suka sama laki-laki juga sama perempuan. Itu penyakit hawa nafsu. Tidak semua kesukaan kita harus kita penuhi. Semua laki-laki suka perempuan. Apakah semua harus dipenuhi? Tidak, harus ada atau yang menjadikan kita takut adalah Allah. Jadi bukan kasusnya dia tok. Mungkin dia adalah senang sama laki-laki, senang sama perempuan. Selagi semuanya haram dia. Apakah setiap kesenangan kita harus kita penuhi? Anda laki-laki normal misalnya, tidak gay. Contoh saja. Anda laki-laki normal, Anda bukan seorang gay. Anda laki-laki normal lalu senang sama perempuan. Apakah harus Anda lampiaskan? Tidak, tentu dengan cara yang halal. Sama sebetulnya kasusnya. Hanya karena tidak membiasakan mengekang hawa nafsu. Dan orang senang laki dengan perempuan itu bermula dari sesuatu yang sepele. Mungkin karena dia mula-mula adalah diperlakukan. Sehingga dia ingin memperlakukan. Musibah. Homo dan sebagainya itu bermula dari hal sepele. Lesbi juga hal sepele. Mula-mula dia adalah diperlakukan. Di sebuah tempat mungkin dia diperlakukan. Karena sering diperlakukan dia berpikir. Apakah itu bagus? Apakah itu enak? Atau apakah ini? Akhirnya dia berpikir. Akhirnya dia mencoba. Akhirnya dia lebih enak. Kalau dia seorang laki-laki dengan perempuan. Mungkin aku perempuan harus pergi ke sana. Mungkin resiko dia hamil dan sebagainya. Ternyata aku dengan laki-laki juga bisa senang. Nah ini musibah. Dan ini adalah na'udzubillah dosanya amat gede, amat gede. Bahkan sebagian ulama mengatakan perlu dibakar manusia kayak begini nih. Allah. Jadi ini adalah busuk laki dengan laki-laki. Dan juga sayangnya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Urusan laki dengan laki pun bisa terjadi di tempat yang katanya dikit-dikit kala Rasulullah. Pondok pesantren. Jangan dianggap itu sepele. Itu dosa gede. Perempuan dengan perempuan di pondok pesantren. Laki dengan laki. Bahkan mungkin dapat ijazah dari gurunya itu. Musibah. Innalillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Laki dengan laki. Membuka aurat saja sudah haram. Apalagi mohon maaf memegang aurat besar. Jadi berangkat dari itu. Lah ini kalau sudah makanya. Sebagian gay. Semoga Allah memberikan hidayah dan bimbingan. Itu akan menjadi susah bertobat. Karena apa? Berkumpul dengan orang-orang yang dia ternyata adalah mungkin kenal agama. Tapi melakukannya. Dia merasa bahasanya itu ustadz pun juga begitu dengan saya. Sehingga akan menjadi tidak tobat. Dan ini ada. Ada sebagian pondok itu sudah sampai namanya istilah mohon maaf. Istilah masyhur di kalangan pesantren Mairil. Barangkali yang pernah dengar istilah Mairil. Ini lihat sudah tidak malu lagi. Itu Mairilku. Itu seolah-olah ini istriku. Allahu Akbar. Ini pelanggaran syariat dan ini dosa gede dan ada di kalangan pesantren. Sehingga guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun rahimahullah ta'ala menyatakan bahasanya dibuat keranjang satu-satu dan lampu tidak boleh nyala. Karena apa? Yang mondok di sini tidak semuanya orang yang sudah terkontrol. Bisa saja pindahan dari pondok lain yang punya penyakit. Dan ini bakal menular. Dan ini menular. Karena urusannya urusan syahwat nular. Mohon maaf, nular. Ini syahwat nular. Subhanallah. Ini musibah. Jadi semoga Allah menjaga anak keturunan kita semua dari ini. Jadi bergaullah Anda dengan orang mulia. Yang bertanya, semoga Allah muliakan Anda. Anda perlu bergaul dengan orang yang mulia. Anda masuk komunitas yang tidak ketemu lagi. Seperti itu. Bahkan kalaupun Anda ingin benar, hati-hati. Tidak cukup Anda masuk pesantren. Tak tahu hanya masuk pesantren, ketemu lagi. Apalagi mungkin orang gay, gayanya seperti perempuan. Wah, ini bagi mereka, ini makanan empuk nih. Daripada saya cari-cari, ini ada. Wah, di pondok malah jadi... Jadi punya, na'udzubillah, punya teman yang banyak akan tapi hanya untuk itu, hati-hati. Semoga Allah mengampuni para ulama-ulama, para kiai-kiai yang kurang memperhatikan urusan ini. Karena kami tidak ingin mereka dihukum oleh Allah. Mungkin karena memang selama ini kurang mencermati saja. Tapi amalnya yang lain insyaAllah lebih banyak. Hanya harus kritik semacam ini harus dihadirkan agar kita paham. Kalau tidak, musibah. Kepahitan harus kita katakan. Makanya hati-hati, termasuk di Al-Bahjah ini. Kalau ada ini, itu pelanggaran gede. Sudah tidak usah rame-rame. Pulang, biar subur di tempat lain. Karena itu kebusukan. Allah. Ada yang mengatakan sampai kita dengar sendiri. Alah, kalau urusan itu yang penting kan tidak sampai masuk ke lubang dubur. Itu kan, memegang aurat besar haram gede. Ulama membahas melahirkannya seorang perempuan disaksikan dokter saja sudah pikir. Kok ini menikmati dengan syahwat. Wanita melahirkan dikontrol oleh dokter laki-laki ini dibahas ulama. Masa di tengah pondok pesantren orang megang auratnya orang lain tidak dipermasalahkan. Mungkin mandi bareng kelihatan barangnya semuanya. Musibah. Hati-hati. Tolong ini keyakinan. Di antara kita ada mungkin yang pernah punya cerita-cerita gitu. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Termasuk Anda yang bertanya. Dengan pertanyaan Anda ini tanda insyaAllah Anda akan mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama mintalah kepada Allah wahai saudaraku. Agar Anda dijauhkan. Kemudian semakin takutlah kepada Allah bahasanya. Apa yang Anda lakukan hukumannya besar di hadapan Allah. Segera bertobat. Kemudian yang ketiga. Yang kedua adalah takut ya. Yang ketiga adalah carilah teman. Carilah teman yang normal. Di lokasi yang terjaga. Kalau Anda masih di lingkungan yang Anda sering disenggol. Anda sering disanjung. Maka ketahuilah la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Tidak cukup diseksa oleh Allah di akhirat, tapi di dunia sudah dikutuk. La'anallah, Allah mengutuk Allah. Orang selalu mengharap rahmat dari Allah yang Rahman Rahim, ternyata dia mengundang kutukan Allah. Kami himbau kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, yang saat ini berdandan dengan dandanannya kaum wanita. Ketahuilah, dan mereka berbuat semacam itu bukan karena melanggar Allah, karena enggak ngerti hukumnya. Makanya sekarang kami kukuhkan dari mimbar ini. Saudara-saudaraku yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, sungguh kami mencintai Anda. Berhentilah dari dandanan semacam itu. La'anallahu mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki yang berdandan seperti perempuan dikutuk oleh Allah. Wal mutasyabbihat minan nisa ibir rijal. Perempuan dandanannya kayak laki-laki dikutuk juga Allah. Dandanannya semestinya. Kalau Anda wanita, senanglah kalau Anda disebut wanita. Tak jangan pakai dandanan kaum laki-laki. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Pertanyaan tertulis saja ada berbanyak. Ini ada pertanyaan tadi insyaallah ringan anu apa pendek jawabannya. Ada orang tua yang mengizinkan anak perempuannya sama calonnya keluar rumah, bahkan tiap hari boncengan motor, seakan-akan seperti pasangan. Padahal orang tuanya ngerti dan sering hadir di pengajian Buya. Wah, enggak ngerti dia. Bagaimana cara mengingatkannya? Cara mengingatkannya Anda doakan, berarti ilmunya tidak manfaat. Jangan diizinkan wahai para orang tua. Putrimu adalah kemuliaanmu. Kalau masih tunangan masih haram. Anda mengizinkannya kalau mereka melakukan zina, ternyata zina, dosa zina akan ditumpangkan Anda yang ahli sujud. Allah, sujudmu akan ditumpangi zinanya. Takutlah kepada Allah. Jangan dibiarkan putri. Kadang-kadang orang tua memang benar-benar subhanallah, enggak tahu pada di mana akalnya. Sebagian orang tua itu anaknya kalau enggak punya pacar, nak pacarmu siapa? Bahkan orang tua yang keker, gagah, perkasa pun kalau anak perempuan di kedatangan satu teman laki-laki itu anak bapaknya pura-pura pergi kemana itu. Berikan kesempatan. Itu adalah bapak-bapak yang dungu. Apakah tidak tahu kalau itu menghinakan putrinya? Jadikan rumahmu rumah mulia, wahai para orang tua. Jadi laki-laki lewat rumah Anda pun gemeteran. Mungkin di sekolah kenal putri Anda, tapi mau datang ke rumah Anda sudah ketakutan. Hati-hati. Tanggung jawab seorang putri, tanggung jawabmu. Jadi selagi masih tunangan, itu adalah belum halal. Haram berduaan. Komunikasi pun dibatasi. Mumpung nak, kau sudah akan menikah. Jadi putus. HP, tutup semuanya. Tidak diperkenankan kau komunikasi. Sebab beda loh sebelum tunangan dengan setelah tunangan. Kalau sebelum tunangan masih ragu-ragu ngomongnya. Kalau sudah tunangan, sudah yang-yang, papa, mami, terus ngomong apa saja bisa. Dan bisa saja terjumus dalam zina dan alangkah banyaknya. Seorang bapak yang dulu ketat tahu sudah tunangan, kendor. Karena apa? Ini kayak mantuku tapi belum mantuku. Mau ngelarang kayak mantu, mau tidak dilarang bukan mantu. Bingung deh, dikasih izin enggak sih? Enggak mau ngasih izin sebetulnya. Cuman ibunya ngomong, pas sekali-kali aja pak. Sekali-kali. Musibah. Hati-hati wahai para ibu, takutlah kepada Allah. Anda sujud akan ditumpangi dengan dosa. Kalau betul orangnya hadir di majelis ini, enggak ada yang tahu siapa orangnya. Sadarlah enggak? Bahkan Anda perlu membatalkan laki-laki yang kurang ajar kepada putri Anda. Belum halal kok berani jemput. Batal. Hebat tuh. Bisa? Bisa. Harus. Perempuan itu laki-laki kurang ajar itu. Belum halal kok jemput-jemput telepon-telepon. Enggak. Batal. Enak aja anakku anak mulia nak. Bukan untuk main-main seperti itu. Enggak. Batal. Kalau bisa seperti itu, ibu masuk surga. Luar biasa ini. Memang harus dikerasin begitu. Masa anaknya dibawa? Itu orang biasa, bu. Paling bahaya lagi kalau yang datang ustaz. Loh, enggak betul ini. Khusnudzon ustaz. Ustaz. Enggak apa-apa. Ustaz. Ustaz kayak malaikat. Enggak punya syahwat. Musibah. Dan itu betul satu kejadian. Mohon maaf. Seorang melakukan zina karena kedatangan ustadznya. Kedatangan orang lain bisa selektif, jangan-jangan. Tapi kalau kedatangan ustadz, dia hormat. Ini akhirnya ustadz sering datang ke rumahnya. Ini kisah di sebuah kota. Akhirnya semakin biasa. Akhirnya perempuan itu menangis, yang menzinaiku adalah ustadzku. Husnudan. Jujur bu, ibu sendirian di rumah. Kalau Buya Yahya datang, dibuka enggak pintunya? Ayo. Assalamualaikum. Wah, Buya, Buya. Padahal enggak boleh, haram ibu membuka pintu. Dan saya senang kalau ibu tidak buka pintu. Buya, di rumah tidak ada orang. Itu baru ibad. Benar ngajinya manfaat ilmunya. Kalau enggak, Buya, enggak ada orang. Enggak apa-apa. Oh, iblis itu. Enggak apa-apa. Enggak ada. Kehormatan perlu ini pendidikan. Biarpun yang datang siapapun, lebih wah nih. Anda katakan, Buya, di rumah tidak ada orang. Subhanallah. Kalau ngomong dari pintu sana, ada apa? Bukan tidak menghormati ustaz, bukan. Ini pendidikan kemuliaan yang kami hadirkan. Dan itulah semestinya. Kami tidak akan kecewa kalau kami datang ke rumah Anda, ternyata Anda tidak membuka pintu karena Anda sendirian. Paham? Dan juga jangan tersinggung kalau tiba-tiba ada orang datang, ada orang ngomong, Buya ini kalau saya datang kok enggak pernah nyapa. Nah memang saya setiap ada perempuan datang, saya pelorok begini satu-satu gini. Saya kadang-kadang tidak datang ini, kadang butuhnya bukan dengan kami. Sudah kadang tidak datang. Oh kemarin saya salaman dengan anak saya, bingung. Zahra, rupanya Zahra kok di pinggir sana salaman. Saya bilang sudah gede. Bingung, Buya nih. Masa saya pelorok satu-satu begini ada orang ini. Kalau sudah gede tidak boleh salaman. Rupanya Zahra anak saya. Stop. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada orang. Ya ini kalau saya datang tidak pernah dilihat. Ya bukan tidak melihat bu. Ibu mah tidak datang. Cuman saya kadang-kadang tidak tahu ini siapa yang datang ini keluar datang. Ini kita datang ini pula, ini. Anak saya kemarin hari Ahad salaman, saya tidak ngerti. Aduh, sudah gede, tidak boleh. Sudah gede, sayang, sudah gede. Zahra. Memang saya tidak melihat wajahnya. Yang penting pakai kerudung, ya sudah, begitu. Artinya kemuliaan perlu dibangun di rumah kita, bu. Tolong, kemuliaan dibangun di rumah kita. Cukup ya. Astaghfirullah, semoga Allah mengampuni. Betul ini pertanyaan tadi, masalah apa namanya? Masalah orang pinjam badi, ada pertanyaan selanjutnya. Akadnya adalah ijab kabul jual beli. Benar seperti itu. Akadnya jual beli. Kayaknya yang bertanya sudah tahu, akadnya jual beli. Ada orang yang mengizinkan anak. Oh, ini sudah. Mohon baik, itu saja. Pertanyaan tadi. Apa tadi? Ah, Sayyidina. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Sayyidina Isa alaihissalam tidak menikah. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan Sayyidina Isa alaihissalam menikah. Jadi tidak ada yang menjelaskan Sayyidina Isa alaihissalam menikah. Kalau seandainya kita katakan Sayyidina Isa alaihissalam menikah, maka bukan sesuatu yang salah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Memang kami mengutus nabi-nabi terdahulu, mereka punya istri dan punya keturunan. Ada. Maka itu sebagian mengatakan, mau tidak mau, kalau Sayyidina Isa kita masukkan ke bab ini, mesti mempunyai istri dan mempunyai keturunan. Akan tapi lihat, Sayyidina Isa sebagian mengatakan, tidak ada bukti, tidak ada riwayat yang benar membuktikan Sayyidina Isa adalah menikah. Sebagian mengatakan Sayyidina Isa alaihissalam tidak menikah. Jadi itu tidak penting. Jadi yang mengatakan menikah pun tidak salah, karena bisa dimasukkan kepada firman Allah tersebut. Yang mengatakan tidak menikah, karena tidak pernah ada kisah bahasanya Sayyidina Isa punya keluarga, punya keturunan, punya istri. Jadi adalah masalah yang boleh dibawa ke sana dan boleh ke sini. Yang mengatakan Sayyidina Isa menikah bukan sesuatu yang salah. Hanya lihat, dikukuhkan oleh masyarakat Nasrani bahasanya Sayyidina Isa adalah tidak menikah. Ya. Sehingga orang yang mengikuti jejaknya pun, tokoh-tokoh agama pun tidak boleh menikah. Itu adalah bertentangan dengan fitrah dan syariat. Bagaimana orang butuh? Lalu bagaimana kebutuhannya? Sampai mohon maaf ada sebuah kejadian, memang mereka tidak menikah. Akan tapi melakukan apa yuk? Karena tidak menikah itu adalah label untuk diangkat sebagai tokoh. Sampai kejadian diungkap di sebuah negeri bahwasanya seorang tokoh agama yang ikut Nabi Isa alaihissalam tidak menikah. Akan tapi ternyata memang tidak menikah. Akan tapi karena gajinya besar, duit untuk apa? Akhirnya dia mempunyai simpanan-simpanan perempuan. Jadi urusannya adalah urusan kemunafikan. Baik, agama yang benar adalah agama Nabi Muhammad SAW yang dengan fitrah. Yang mau menikah, menikah. Jika memang ada keinginan menikah. Yang tidak punya keinginan menikah, lebih senang ibadah. Ibadah, tidak menikah. Baik itu. Kemudian pertanyaan dari ibu tadi apa? Undangan baik, kami himbau, memang betul itu pertanyaan yang baik. Ibu, sekiranya semua tulisan yang disebar, yang sekiranya susah untuk dijaga, susah untuk dijaga, yang barangkali terlempar di tempat sampah atau di pinggir jalan, maka hindarilah mencantumkan nama-nama mulia, nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu, kalau Anda melakukan itu semua dan Anda tahu akibatnya bakal dirus, diinjak orang, maka haram hukumnya. Tapi kalau buku tempatnya di mana? Di mall ya. Tapi kalau untuk promosi air Al-Bahjah, Bismillahirrahmanirrahim, air sehat, barokah, disebar selebaran, kacau. Termasuk mohon maaf, promo dakwah pun tidak usah pakai Bismillah. Promo dakwah misalnya, pengajian rutin Buya Yahya enggak pakai bis. Kenapa? Itu promo biasanya jatuh dan dilempar. Setelah orang baca selesai baru kebuang, keinjak. Maka kalau yakin dan tahu akibatnya bakal diinjak, hukumnya haram. Kalau menduga-duga, maka tidak haram, tapi tetap lebih bagus untuk dihindari. Baik, dihindari. Bahkan ada kemarin yang bertanya, kami ingin membuat selebaran Buya. Sebelah selebaran tapi ada hadis Al-Qur'annya. Bagaimana? Sebelah selebaran apa? Selebaran fatwa. Kalau sebelah selebaran yang isinya fatwa dan ilmu, umumnya ilmu itu diharga. Hanya sekarang banyak orang yang ngerti sehingga dibuat. Maka sebaiknya selebaran pun kalau bisa jangan pakai ayat-ayat Al-Quran. Makanya kami himbau, buatlah majalah sekalian. Kalau majalah pasti dalam bentuk buku, maka aman itu. Ingat, jadi ada dua hukumnya. Kalau Anda yakin bahasanya orang bakal menelantarkannya dan tidak menghormatinya, maka haram hukumnya mencantumkannya. Undangan pengantin. Nggak ada, disimpan-simpan. Sudah, hilang-hilang. Atau undangan cerah, pengajian itu. Bahkan dibuang, selesai. Ditempelin, jatuh, keinjak. Maka kalau Anda yakin semacam itu, hukumnya haram. Tapi yang masih mungkin orang menghargai kayak buletin-buletin, selebaran-selebaran yang ada petuah-petuah agama, lah orang membaca dan mengerti memang untuk dibaca, dan setelah itu untuk dikepok tularkan kepada yang lainnya. Ini masih ada celah. Tapi pun demikian para ulama termasuk guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, hati-hati waktu itu ngomongin inilah. Tidak. Kalau membuat, membuat saja majalah. Jangan membuat ini. Maka ini hati-hatinya sebagian ulama. Karena apa? Selebaran banyak setelah dibaca langsung dibuang. Maka itu hukumnya sunnah untuk tidak ditulis kalau memang kita tidak menduga bakal diinjak. Kalau memang yakin bakal diinjak, haram kita menulis. Jadi kalau kita menduga bakal diinjak, menduga tok, tapi dugaan kecil, maka makruh hukumnya. Tidak ada keutamanya. Maka jangan pakai nama-nama Allah, bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Tapi kalau yakin bakal diinjak, hukumnya haram. Wallahu a'lam bisawab. Ada yang banyak minta doa, ini adik besar. Minta doa, semoga Allah memberikan kesembuhan dan semua yang sakit diberi kesembuhan. Baik. Al-Fatihah. Insyaallah semuanya punya kewajiban untuk menyampaikan majlis ini kepada yang lainnya. Informasikan kepada yang lainnya. Satu orang yang Anda beritahu lalu beliau ngikut, maka Anda mendapatkan pahala. Jangan pelit untuk memberikan informasi. Daripada SMS-an ngaco, SMS yang bermanfaat. Ya, SMS yang bermanfaat mengajak. Kemudian juga informasi, doakan juga ini pembangunan terus berjalan alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada yang berjuang dan diganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah. Dan Allah menarik orang-orang yang lainnya agar bisa berjuang di tempat ini. Kita masih punya banyak rencana bangunan, Bu. Di sini, di sebelah. Dan katanya tahun ini kita sudah ingin merencanakan. Pokoknya kalau sudah namanya pondok, urusannya sama kiainya rencana banyak. Rencananya macam-macam, gak ada hentinya. Kita ingin juga di Pancalang sana, akan segera kita wujudkan pendidikannya. Mungkin di sana lebih kita tekankan formalnya. Di sini pondok-pondok khususnya. Ini doa, doakan dan doakan, doakan. Dan juga SD-nya sudah dimulai tahun ini. Ibu arahkan kepada anak-anak atau saudara, famili yang usia SD, yang ingin memasuki SD Islam Tahfidzul SD, Tahfidzul Quran SD-ku, maka di tempat ini insyaallah ini setahun ini sudah dimulai. Dan memang kami dalam hati berbisik ya, berkata jangan terlalu banyak-banyak, yang penting cukup dulu untuk operasional dan sebagainya, sebab kita pengin dari awal ini untuk kita godok yang sesungguhnya. Kalau kebanyakan juga nanti bingung ya. Tapi semoga dipaskan saja, tidak berlebihan. Tapi mohon diinformasikan dengan harapan tahun mendatang kita sudah bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Ini saja, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdulna, wa'afina wa la tumritna, wakrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tuhsir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dalam rumah tangga kami. Muliakan kami di masyarakat kami. Muliakan kami di kampung kami dan muliakan kami di negeri kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia ini, ya Allah. Dan muliakan kami saat kau cabut nyawa kami, ya Allah, dengan khusnul khatimah. Muliakan kami di alam barzah dengan kenikmatan kubur, ya Allah. Dan muliakan kami di padang mahsyar dengan payungmu, ya Allah. Dan bersama rombongan kekasihmu, Nabi Muhammad. Muliakan kami di siratul mustaqim dengan penyeberangan seperti kilat yang menyambar, ya Allah. Dan muliakan kami di surga dengan melihat wajahmu, ya Allah. Dan bersanding dengan kekasihmu, Nabi Muhammad. Ya Allah, dunia ini, ya Allah, sebentar. Akan tapi banyak di antara kami tidak sabar di yang sebentar ini. Ya Allah, sebentar untuk menuai kebahagiaan panjang sepanjang-panjangnya. Maka, ya Allah, berikan kepada kami, Allah, ketabahan untuk bisa beribadah di waktu yang sebentar ini. Ketabahan untuk menjauhi kemaksiatan di waktu yang sebentar ini. Untuk menuai kemuliaan kelak di surga, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kemuliaan, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu, Nabi Muhammad. Lidah kami selalu mengaku, lidah kami selalu mengaku-ngaku mencintai kekasihmu, Nabi Muhammad. Engkau yang lebih tahu tentang hati kami. Jika hati kami ada benih cinta, maka suburkan. Jika ternyata tidak ada, ya Allah, berikan cinta agar kami tidak berdusta dalam mengaku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, orang tua kami, ya Allah. Dan ampuni mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Guru-guru kami, berikan kasih sayangmu, ya Allah. Dan pengampunan kepada mereka. Mereka telah mendidik kami, berikan kepada kami ilmu, ya Allah. Dan berikan kepada semua, kepada guru-guru kami semua, semua kebaikan yang kau berikan kepada kami di tempat ini, Allah. Ya Allah, ya Allah, sambungkan kami dengan guru-guru kami dan kepada guru-guru mereka dan kepada guru mereka hingga Nabi SAW, kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, orang-orang tulus yang siap untuk berjuang di jalanmu, ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, engkau maha tahu siapa dia, ya Allah. Gantilah, ya Allah, dengan segala kebaikan dan kemuliaan. Jika itu adalah rezeki uang yang mereka berikan, gantilah dengan yang lebih banyak. Jika itu tenaga, ya Allah, beri kembalikan kepada mereka dengan keberkahan dalam segala urusannya. Jika itu adalah pikiran, ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan pemikiran yang bersih, ya Allah. Dan lapangkan, ya Allah, urusan rezeki mereka semua, ya Allah. Dan yang belum berjuang di tempat ini, ya Allah, gerakkan hati mereka. Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada dari kami yang tertinggal dari perjuangan mulia ini, ya Allah. Siapapun dari kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, bahwa kami, ya Allah, beri kepada kami hati yang siap untuk berjuang. Dan sungguh engkau lah yang menggerakkan hati kami dan yang membolak-balik hatikan kami. Maka jangan sampai hati kami, Allah, merindukan kepada kesesatan, merindukan kepada kemungkaran, rindukan kami kepada kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa. Dosa, ya Allah. Jauhkan mata kami dari bermaksiat. Telinga kami, mulut kami, anggota tubuh kami, engkau lebih tahu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kirimkan kepada kami teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, solehah. Yang tidak menjadi fitnah bagi kehidupan kami, Allah. Dan jadikan kami orang tua, ya Allah. Yang punya kecemburuan dalam kasih sayang kepada anak-anaknya. Sehingga tidak merelakan anaknya bejat terjerumus, ya Allah. Dan bimbinglah kami untuk membimbing anak-anak kami, ya Allah. Bimbinglah kami untuk membimbing anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, berkailah hati kami, berkailah keluarga kami, jasad kami, dan berkailah keluarga kami, berkailah rumah tangga kami, ya Allah. Berkailah rumah kami, berkailah harta kami, berkailah kantor kami, berkailah toko kami, berkailah kebun kami, berkailah sawah kami, berkailah musola kami, berkailah masjid kami, berkailah madrasah kami, berkailah pondok kami, berkailah kendaraan kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah pasar kami, berkailah ilmu kami, berkailah umur kami, berkailah yang kau berikan kepada kami semua, ya Allah. Berkailah, berkailah, dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sakit, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Yang terbelit hutang, mudahkan mereka di dalam membayar hutang. Yang berada di kubang kehinaan dan dosa, angkat mereka, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezekinya, lapangkan. Yang kerjaannya masih haram, ganti yang halal yang lebih berkah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau cabut nyawa kami, kami mohon, jadikanlah ucapan, ungkapan kami, ucapan kami dengan hati dan lidah kami, kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Maksimum, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.